Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا ayat-ayat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Dan di antara ayat-ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran adalah berisikan kisah yang Allah terangkan kisah-kisah keadaan para nabi-nabi Allah, demikian pula para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla sebelum diangkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kisahnya kaum Nuh. Kisahnya kaum Nabi Allah Azza wa Jalla Hud. Salih, demikian pula Shu'aib dan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dan disebutkannya kisah-kisah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Tiada lain dan tiada bukan adalah sebagai pelajaran bagi mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an." Sesungguhnya kamilah yang memberikan kisah, yang mengkisahkan kepada engkau ya Muhammad dengan kisah-kisah yang paling bagusnya dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu berupa Al-Qur'anul Karim. Sehingga kisah yang disebutkan dalam Al-Quran adalah kisah yang datang dari sisi Allah Azza wa Jal, yang di dalamnya berisikan mau'izah, peringatan dan pelajaran bagi mereka yang membacanya. Demikian pula di antara hikmah dari kisah tersebut, Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah sebagai pelajaran bagi mereka ulil albab. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana hadithan yuftara." Sesungguhnya dari kisah-kisah mereka, Allah sebutkan terdapat ibrah, pelajaran bagi mereka ulil albab, yang memiliki akal. Itu adalah bukan kisah yang dibuat-buat oleh Allah, tapi cerita yang benar, yang berasal dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin. Demikian pula di antara kisah, di antara dari hikmah disebutkannya kisah tersebut oleh Allah Azza wa Jalla adalah sebagai ayat bagi mereka orang-orang yang beriman kepadanya. Bila kita membaca surat Asy-Syu'ara, tatkala Allah Azza wa Jalla sebutkan kisahnya Nabi Nuh, tatkala mereka dihancurkan, Allah sebutkan inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya yang demikian terdapat tanda dari tanda-tanda adanya kebesaran Allah Azza wa Jalla. Demikian pula tatkala Allah sebutkan kisahnya Nabi Hud, sampai akhirnya dibinasakannya mereka oleh Allah Azza wa Jalla, Allah sebutkan pula inna fi dzalika laayah. Demikian pula pada nabi yang setelahnya, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib alaihi wassalatu wassalam. Di antara dari hikmah kisah tersebut, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, linutsabbita bihi fuadak. Tujuannya adalah agar supaya mengkokohkan hati-hati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. untuk melipur kesedihan Rasul, menumbuh kembangkan kepercayaan Rasul kepada Allah Azza wa Jalla, dan menguatkan iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara dari kisah-kisah yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Qur'an yang berisikan pelajaran bagi kita seorang mukmin, bahkan pelajaran untuk seluruh umat manusia, adalah kisah yang Allah ceritakan perihal kaum nabinya Lut alaihi as-salatu wassalam. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'anul Karim, kisah Nabi Lut demikian banyak. Kisah bagaimana mereka mendustakan Nabi Lut alaihi salam. Kisah bagaimana mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar dan keji, yang perbuatan keji tersebut tidak ada seorang pun yang mendahului mereka di permukaan alam dunia ini. Sebab yang Allah sebutkan, ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, innakum lata'tuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sesungguhnya kalian telah melakukan perbuatan fahishah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari hamba Allah yang melakukan perbuatan keji dan mungkar tersebut. Disebutkan oleh mereka, para ahli tafsir, adanya perbedaan antara celaan, demikian pula larangan dari sisi Allah seputar diharamkannya perbuatan amalan kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam dengan perbuatan zina. Tatkala Allah sebutkan praktik amalan perbuatan kaum Nabi Lut dengan menyebutkannya dalam bentuk ma'rifah, innahu ka innakum ta'maluna al-fahishah, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan al-fahishah. Namun tatkala Allah mencela perbuatan zina, Allah sebutkan zina tersebut dengan bentuk yang nakirah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa la taqrabuz zina, innahu kana fahishatan." Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang fahishah. Di antara dari perbedaan dari kedua lafaz tersebut adalah dimakrifkannya al-fahishah, atau disebutkannya al-fahishah dengan menggunakan alif dan lam, menunjukkan bahwasanya dalam perbuatan tersebut terkumpul semua nama dari praktek perbuatan keji, demikian pula mungkar. Adapun zina tidak disebutkan dengan bentuk alif dan lam, disebabkan karena zina adalah termasuk dari bahagian perbuatan fahisyah yang dibenci dan dimurkai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Disebabkan karena apa yang telah diamalkan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam adalah praktek perbuatan yang tidak pernah diamalkan oleh seorang pun di antara hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Maka Allah timpakan kepada mereka azab yang demikian dahsyat dengan berbagai macam azab yang Allah timpakan kepada mereka, dalam keadaan azab tersebut belum pernah pula Allah timpakan kepada umat-umat sebelum mereka. Disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya Allah Azza wa Jalla di samping membinasakan mereka, juga Allah mengangkat negeri mereka dan membalikkan rumah-rumah mereka, bahkan menenggelamkan mereka di dalam tanah. Bahkan Allah ceritakan, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, kami hujani mereka dari bebatuan yang turun dari atas mereka, yang bebatuan tersebut diambil dari neraka Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Ini menunjukkan asrul muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, bahwasanya Allah azza wa jalla mencela apa yang telah dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Demikian pula Allah menyebutkan dan menghukumi bahwasanya apa yang telah diamalkan oleh mereka adalah perbuatan yang keji dan mungkar, sehingga dengannya Allah menurunkan azab yang tidak Allah timpakan kepada umat-umat sebelumnya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Disebutkan pula dalam Al-Qur'an Allah menamai kaumnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam dengan nama-nama yang demikian buruk, demikian pula jeleknya. Allah sebutkan mereka adalah kaum yang musrifun, orang-orang yang melampaui batas. Allah juga namai mereka sebagai kaum yang fasik, yang melakukan perbuatan durjana, maksiat kepada Allah. Allah juga menamai mereka dengan kaum yang mufsidin, yang membuat kerusakan. Dan Allah juga menamai mereka sebagai kaum yang zalimin, seorang yang zalim, yang melakukan perbuatan kezaliman di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ma'asal muslimuna rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Nabi juga menyebutkan di dalam salah satu hadisnya yang berisikan celaan dan menunjukkan takrir dari Rasul alaihi salatu wassalam, persetujuan dari Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyebutkan bahwasanya amalan kaum Nabi Lut adalah satu amalan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang mukmin. Bahkan Rasul menyebutkan man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi Lutin faqtulul fa'ila wal maf'ul. Siapa saja di antara kalian yang menjumpai adanya seseorang di antara umat ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang melakukan praktek amalan perbuatan seperti halnya yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, maka Rasul memerintahkan faqtulul fa'ila wal maf'ul. Maka bunuhlah orang-orang yang melakukannya, dan bunuh pula orang-orang yang diberlakukan perbuatan ini kepada mereka. Antara fa'il objek, antara fa'il pelaku, ataukah objek dari perbuatan tersebut, kedua-duanya dihukumi sama oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersepakat bahwasanya pelaku praktik amalan kaumnya Nabi Lut, demikian pula orang yang diberlakukan dengan amalan tersebut, adalah orang-orang yang disyariatkan untuk kita membunuhnya. Menunjukkan bahwasanya mereka sepakat hukuman bagi pelaku perbuatan tersebut adalah dengan membunuhnya. Namun terjadi khilaf di antara mereka tentang seperti apa cara menerapkan hukuman tersebut. Ada sebagian di antara mereka menyebutkan yuqtalu bisayf, mereka dibunuh dengan pedang. Ada pula yang menyebutkan yuqtalu birrajm, dibunuh dengan merajamnya. Ada pula yang menyebutkan dibunuh dengan membakarnya dengan api, dan yang lainnya dari kalangan mereka. Para ulama menyebutkan tentang berbagai macamnya perselisihan tentang hukuman bagi orang yang melakukannya. Dan termasuk pula di antara perkara atau perbuatan yang diingatkan oleh mereka para ulama, yang sama dan semisal dengan apa yang telah diamalkan oleh kaumnya Nabi Lut alaihi as-salatu wassalam, yang senantiasa mereka para ulama salafun as-salih memberikan peringatan kepada kita untuk berhati-hati dengannya, adalah yang disilakan oleh mereka dengan fitnah amrad, fitnahnya para anak-anak yang tidak memiliki lihya, fitnahnya seorang pemuda yang memiliki wajah yang demikian tampan, fitnahnya seorang lelaki yang ia memiliki postur tubuh sebagaimana mereka para wanita-wanita pada umumnya. Demikian banyak asar yang bisa kita dapatkan dari mereka para ulama salafun salih. Di antaranya adalah perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan inna ma'al mar'ah syaitanan wa ma'al hadatsi syaitanaini. Sesungguhnya bersama seorang wanita, bersamanya ada satu syaitan yang akan menggoda mereka orang-orang yang dekat dengannya. Adapun bersama seorang lelaki yang masih muda, yang tidak ada jenggot, demikian pula bulu di wajahnya, ia memiliki syaitan, memiliki dua syaitan yang akan menggoda seseorang untuk kemudian terfitnah dengan tubuhnya. Demikian pula ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, dikatakan oleh Junaid ibn Muhammad rahimahullah, ketika salah seorang mendatangi al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang membawa seorang pemuda yang demikian tampan dan gagah wajahnya, dalam keadaan tidak pernah terlihat ada seorang pemuda yang lebih tampan dibandingkan dirinya. Maka Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullah mengatakan kepada orang yang membawa anak muda tersebut, "Man hadzal fata?" Siapakah pemuda ini? Maka orang ini mengatakan, "Innahu ibni." Sesungguhnya ia wahai Imam adalah putra kandungku. Maka kata Imam Muhammad bin Hanbal rahimahullahu taala, "La taji'u bihi ma'aka marratan ukhra." Janganlah kamu sekali-kali membawa pemuda ini untuk mendatangiku dan pergi ke tempat yang lainnya pada kali yang berikutnya. Kemudian ketika ada salah seorang dari kalangan mereka, murid-murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal, mempertanyakan hal ini kepada beliau rahimahullahu taala, maka beliau mengatakan, "Ha ala hadza ra'ayna asyakhana wa bihi akhbaruna ala aslafihim." Sesungguhnya berdasarkan apa yang telah saya amalkan adalah sesuatu yang saya lihat diterapkan dan disampaikan oleh guru-guru kami yang mereka menyampaikannya dari guru-guru pendahulu mereka, dari kalangan mereka para salafun salih. Ini masyarakat muslimun rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga mereka para ulama memerintahkan seorang pria untuk berghadul basar, menundukkan wajahnya, menundukkan penglihatannya dari menatap mereka, para pemuda dari kalangan amrat, sebagaimana ternukil dari Sa'id bin al-Musayyib rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aytumur rajula yahillu bin nazari ila al-ghulam al-amrat fattahimuhu." Kata beliau rahimahullahu ta'ala, bila kamu melihat ada seorang lelaki yang ia terus-menerus menatapkan dan mengarahkan wajahnya ke arah seorang lelaki dari kalangan amrat, maka fattahimuhu, tuduhlah dia bahwasanya pada dirinya memiliki sifat keji dan mungkar, pada dirinya memiliki tabiat sebagaimana tabiat yang Allah Azza wa Jalla ceritakan dimiliki oleh kaumnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Demikian pula diceritakan oleh salah seorang salafun salih yang bernama Aba Nasr Bishr ibn al-Haris al-Jafi rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya beliau rahimahullahu ta'ala diceritakan ketika ada salah seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang satu keperluannya, maka beliau menjawabnya, maka beliau menjawab jawaban dari pertanyaan seorang wanita tersebut. Namun diceritakan ketika ada seorang lelaki yang demikian bagus wajahnya, demikian rupawan penampilannya, dalam keadaan tidak memiliki lehya di wajahnya, tidak memiliki rambut di wajahnya, maka beliau rahimahullahu ta'ala diam dan menundukkan pandangannya, tidak menjawab pertanyaannya. Kemudian ia mengulangi lagi, maka beliau diam dan tidak menjawabnya sampai terulang 3 kali. Kemudian ketika ada salah seorang bertanya kepada beliau rahimahullah, maka beliau mengatakan, "Yurwa an Sufyan al-Thawri." Sesungguhnya telah diriwayatkan dari Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala annahu qol. Beliau mengatakan, "Ma'al jariyati syaitan." Bersama satu orang wanita ada satu syaitan. "Tapi ma'al ghulamil amrad." Bersama dengan seorang pemuda dari kalangan amrad, di situ ada 2 syaitan. "Fakhasyitu 'ala nafsi min syaitanaihi." Saya khawatir dari 2 syaitan yang menyertainya, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan pada salah satu perkataannya, "Man karrara an-nadhra ila al-amrad wa nahwahu aw damahu wa qala inni la anzuru li shahwah kadzabun fi dzalik." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seorang yang kamu lihat dia terus mengulang-ulang melihat seorang lelaki yang amrad, ataukah terus-menerus memandang ke arahnya, kemudian dia mengatakan, "Saya memandangnya tanpa ada syahwat, saya memandangnya tanpa ada kecenderungan seperti yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Lut alaihi salam." Beliau mengatakan, "Faqad kadzaba fi dzalik." Sungguh dia adalah seorang yang berdusta dari persangkaannya tersebut. "Fa innahu idza lam yakun ma'ahu da'in yahtaju ma'ahu ila nadhr lam yakun an-nadhru." Karena kalau misal tidak ada penyebab yang menyebabkan dia terus memandangnya, maka tentu tidaklah terjadi pandangan tersebut, kata beliau rahimahullah. "Wa illa lama yahsulu fil qalbi min al-lazzati fi dzalik." Melainkan penyebabnya adalah karena adanya kelezatan pada diri orang yang menatapnya tatkala terus memandang wajah seseorang dari kalangan amrad. kata beliau rahimahullahu taala. Demikian pula Syekhul Islam menyebutkan as-sabiyul amrad al-malif bimanzilatil mar'atil ajnabiyah. Sesungguhnya hukuman kita bagi seorang pemuda, bagi seorang anak-anak yang tampan wajahnya dalam keadaan tidak ada rambut di wajahnya, kita hukumi dirinya seperti hanya seorang wanita yang bukan mahram bagi seorang pria untuk memandangnya, sehingga disyariatkan bagi mereka untuk menundukkan pandangannya, disyariatkan bagi mereka untuk tidak berkhulwat dengannya, disyariatkan bagi mereka untuk tidak mendekatinya, disyariatkan bagi mereka untuk kemudian tidak terlalu berbasa-basi, demikian pula terlalu larut di dalam membicarakan sesuatu dengan mereka. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan fala yajuzu taqdiluh, tidak dibolehkan bagi seorang untuk mencium mereka. Kata beliau rahimahullahu taala, alal wajhil lazzah, dalam keadaan ia menciumnya disertai dengan faktor kelezatan ketika melakukannya. Balla yuqabbiluhu illa man yu'man alaihi, bahkan tidak dibolehkan seorang pun untuk mencium mereka kecuali seseorang yang diamankan dari mereka itu fitnah, seperti hanya seorang ayah kandung atau seperti hanya kakak atau adiknya atau pamannya atau kakaknya, maka yang demikian dibolehkan. Kata beliau rahimahullahu taala, la yajuzun nadhru ilaihi ala hadzal wajhi bi ittifaqin nas, bahkan melihat ke arah seorang yang seperti ini adalah perkara yang diharamkan berdasarkan kesepakatan mereka para manusia, yaitu dari kalangan mereka para ulama. Bal yuhram inda jumhurihim, bahkan yang demikian adalah perbuatan yang diharamkan berdasarkan kebanyakan pendapat dari kalangan mereka para ulama. Inda khawfi fi dzalik, tatkala seorang ketika memandangnya memunculkan rasa kekhawatiran pada dirinya, bila mana muncul pada dirinya syahwat sebagaimana syahwat yang dimiliki oleh kaumnya Nabi Lut alaihi assalatu wassalam. Demikian pula diriwayatkan dari Muzaffir al-Qarnisini rahimahullahu taala, beliau mengatakan man sahib al-ahdatsa ala syarti as-salamati wan-nasiha addahu dzalika ila al-halak, seorang yang terlalu akrab dengan seorang anak yang masih muda dalam keadaan tidak ada lihya di wajahnya, maka kata beliau rahimahullahu taala, walaupun ia menjamin bahwasanya dia akan bisa menyelamatkan dirinya dari fitnah al-amrad, walaupun dia menjamin bahwasanya dia melakukannya adalah karena ingin menasihatinya, beliau mengatakan addahu dzalika ilal halak, maka yang demikian akan bisa menyebabkan dia terjatuh ke dalam kebinasaan. Wal iyadu billah, fa kaifa amman yashabuhum ala ghairi wajhi salamah, maka bagaimana lagi keadaan seorang yang terlalu akrab dengan mereka dalam keadaan dia tidak mempersyaratkan pada dirinya seperti yang dipersyaratkan pada orang yang pertama tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala, demikian banyak asar, demikian pula keterangan dari mereka para ulama salafuna salih qadiman haditha, baik dari kalangan para ulama terdahulu ataupun para ulama yang sekarang, untuk kemudian hendak kita seluruhnya mewaspadai dari fitnah amrad, untuk kemudian kita menjaga pandangan kita dari menatap mereka, untuk kemudian kita berhati-hati dari bergaul dengan mereka dan menjaga jarak tatkala kita bergaul dengan orang-orang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab, wa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus shalah.